Pertanyaan berikutnya, jika kita punya hutang puasa, terus kita belum bayar hutang puasanya, terlanjur datang Ramadan lagi, apakah jadi dua kali lipat bayarnya? Tidak, ya, tidak ada dalilnya, ya, tidak ada dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, ya, wallahu alam. Pertanyaan berikutnya, hanya saja, ya, seorang itu berdosa kalau dia sengaja, ya. Ya, dia bertobat, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala kalau dia menunda-nunda pembayaran puasa sampai datang Ramadan berikutnya, ya. Jadi hendaklah dia bersegera untuk membayar puasanya sebelum datang Ramadan berikutnya, ya. Kalau dia menunda-nunda dengan sengaja, hendaklah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Demikian wallahu alam.